Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فمعاشر الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imamul Hafiz Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu al-hassu 'ala luzumil 'aqli wa sifatul 'aqil labib, anjuran untuk senantiasa memperhatikan akal dan sifat orang yang berakal cerdas. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ucapan beliau Ibnu Hibban rahimahullah. Beliau mengatakan man hasuna aqluhu wa qabuha wajhuhu faqad afqada fadailu nafsihi qaba'iha wajhih wa man hasuna wajhuhu wa qalla 'aqluhu faqad azhaba mahasina wajhihi naqa'is nafsihi. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang akalnya baik, memiliki akal yang bagus, wa qabuha wajhuhu, sementara wajahnya buruk, ya, wajahnya jelek, alama qaddarahullah, sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah tentunya, karena yang namanya bentuk fisik manusia itu semuanya adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada satupun kita yang bisa ya menentukannya, tidak ada satupun dari kita ya yang bisa mengaturnya, tidak bisa ya. Tidak ada dari kita yang bisa mengatur kalau saya lahir seperti ini, harus seperti ini wajahnya. Ataupun kalau saya punya anak, anak saya harus seperti ini wajahnya. Tidak bisa. Nah, kata beliau, barang siapa yang akalnya bagus, sementara wajahnya jelek, ya, maka sungguh keutamaan dirinya, yakni keutamaan akalnya, itu akan menghilangkan kejelekan wajahnya. Ya, keutamaan yang dia miliki berupa apa? Berupa akal yang bagus tersebut akan menghilangkan kejelekan wajahnya. Yakni akan menutupi, ya, akan menutupi perawakan dia yang tidak bagus. Orang tidak akan memperhatikan bagaimana bentuk fisiknya, tidak. Ya. Seorang yang berakal cerdas, ya, memiliki agama yang bagus, memiliki akhlak, adab, ya, naam, ilmu. Nah, walaupun fisiknya apa adanya tidak bagus, ya, maka orang akan kagum kepadanya. Nah, orang akan merasa senang terhadap dirinya dan akan memujinya. Ya. Sementara waman hasuna wajhuhu wa qalla 'aqluhu, dan barang siapa yang bagus wajahnya, memiliki perawakan yang tampan ataupun perawakan yang cantik, ya, rupawan. Naam, tapi apa? Wa qalla 'aqluhu, akan tetapi akalnya sedikit. Sedikit akal. Ya, qalilul 'aql. Naam. atau mungkin bahkan akalnya nol. Kata beliau, faqad adhaba mahasina wajhihi naqa'is nafsihi. Maka sungguh ya, kebagusan wajahnya itu dihilangkan dengan kekurangan dirinya, yakni kekurangan akalnya. Kekurangan akal yang ada pada dia itu akan menutupi kebagusan wajahnya. Nah, ya. Orang fisiknya bagus, wajahnya tampan. Ya. Naam, tapi agamanya jelek. Ya, la adab wala akhlak, enggak punya adab, enggak punya akhlak. Qalilul ilm, ilmunya sedikit atau bahkan tidak ada ilmunya. Ya. Nol putul. Nah ini. Maka orang tidak akan melihat, tidak akan menganggap, orang tidak akan melihat kebagusan wajahnya. Dan orang pun tidak akan suka. Ya. Nah. Badan saja besar misalnya, orang pun akan mencela dia. Badan besar, akalnya nol. Nah ini. Ya. Sehingga dari sini beliau memberikan tanbih kepada kita untuk kita senantiasa memperhatikan akal. Untuk kita senantiasa perhatian dengan akal. Nah, tentunya ini maksud apa? Akhlak, ilmu, adab, dan yang semisalnya, agama. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan perawakan fisik. Ya, bukan sibuk memperbagus fisiknya. Ya. Supaya badannya kekar misalnya. Rajin fitness, ya bagus memang. Rajin olahraga supaya sehat, supaya memiliki fisik yang kuat, bagus. Tapi tentunya kita tidak tersibukkan dengan perkara-perkara tersebut. Lupa dengan ilmu, lupa dengan belajar. Ya. Lupa dengan perkara-perkara agama. Nah, adab yang diperbaiki, akhlak. Nah. Kemudian kata beliau, wala yajibu lil aqil an yaktamma idza kana mu'diman. Dan tidak sepantasnya bagi orang yang berakal, ya, tidak sepantasnya bagi orang yang berakal untuk dia bersedih apabila dia mu'diman, yakni apabila dia tidak memiliki harta. Ya, tidak pantas bersedih. Enggak boleh sedih, la tahzan. Ya. Ketika seorang memiliki harta yang sedikit. Nah. Jangan bersedih. Kenapa kata beliau? Li'annal 'aqila qad yurja lahu al-ghina. Dikarenakan orang yang berakal dalam cetakan lain disebutkan li'annal 'aqilal muqil. Nah. Dikarenakan orang-orang yang berakal, orang yang berakal tapi miskin, miskin hartanya, itu sungguh dia diharapkan untuk menjadi kaya. Ya, dia diharapkan untuk bisa menjadi kaya. Ini orang yang berakal. Orang miskin tapi berakal, orang miskin cerdas. Ya. Nah, tinggal menunggu waktu untuk dia menjadi seorang yang maju, untuk menjadi seorang yang terdepan. Jangan khawatir, dia akan senantiasa berpikir untuk perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan hidup. Ya. Nah, dia tidak akan menjadi orang yang berpangku tangan. Nah. Sementara sebaliknya, wala yusaku lil jahil al-muksir bibiqa'i malih. Dan tidak bisa dipercaya. Ya. Tidak bisa dipercaya orang yang jahil yang kaya. Ini orang kaya tapi apa? Jahil. Qalilul aql. Akalnya sedikit. Ya, orang kaya yang seperti ini kata beliau, la yusak, itu tidak diharapkan. Ya. Tidak dipercaya. Untuk apa? Untuk hartanya itu bisa bertahan. Ya. Tinggal menunggu waktu dia akan menjadi orang yang bangkrut. Ya, jadi orang yang muflis. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Apakah dia akan menjadi orang yang bangkrut di dunia atau bangkrut di akhirat? Nah, dia menjual agamanya demi apa? Demi dunia. Nah, ini ya. Jadi orang yang berakal, ya walaupun hidupnya pas-pasan, tapi masih bisa hidup, masih bisa makan. Dia tidak terlalu memperhatikan gaya hidup. Dia tidak memperhatikan, tidak memikirkan kemewahan. Ya. Nah, yang seperti ini diharapkan ya kekayaannya. Nah, tentunya yang namanya kaya itu bukan dilihat dari harta. Ya, bukan dilihat dari harta. Orang yang berakal itu memandang sesuatu kekayaan itu bukan semata-mata materi. Bukan. Ya. Nah, ilmu. Dia memiliki ilmu yang banyak. Nah, kemudian kata beliau, wa'afatul akal, dan kerusakan akal atau penyakit akal, penyakit yang menimpa akal, yaitu apa? As-salafu wal bala'ul murdi. Penyakit yang menimpa akal adalah as-salaf. As-salaf maknanya al-gurur wa ta'ali. Sikap merasa tinggi, tertipu dengan diri sendiri. Ini penyakit akal yang menimpa akal seorang, akan merusak akalnya. Apabila seorang sudah tertimpa dengan perkara ini, dia merasa gurur, ya, merasa ujub, bangga. Nah, maka ini penyakit yang sangat membahayakan bagi dirinya. Wal bala'ul murdi, dan bala musibah yang membinasakan. Nah, ini penyakit akal. Warraha al-mufrid. Demikian pula ya, kesenangan yang melampaui batas. Kesenangan yang melampaui batas. Berfoya-foya. Ini juga penyakit yang merusak akal. Nah, terlalu bermewah-mewah, hidupnya penuh kemewahan. Ya, ini bisa merusak akal. Alhaqumut takatsur. Telah melalaikan kalian apa? Berbanyak-banyakan harta dan yang semisalnya. Li'annal balaya idza tawatarat 'alaihi ahlakat aqlah. Karena musibah-musibah itu apabila semakin banyak menimpanya akan membinasakan akalnya. Ya, musibah-musibah yang tadi yang disebutkan tadi. Terlalu bermewah-mewah, ya, terlalu bersenang-senang, ini akan membinasakan akalnya. Warraqa, demikian pula arraqa, yes, kesenangan, ya, sikap bersenang-senang, idza tawatara 'alaihi abtarah, sikap bersenang-senang yang melampaui batas apabila semakin banyak menimpanya, ya, maka akan apa? Akan abtarah, membuat dia atau menjadikan dia menjadi sombong. Nah, ini setiap hari pamer, ya kan? Pamer harta, posting. Hari ini posting mobil mewahnya, ya. Besok pamer emasnya, misalnya. Besok lagi posting rumahnya, dapurnya, semuanya dipamerkan, pamer kemewahan. Nah, ini akan merusak akal. Nah, pada masa kita sekarang ini, ya, subhanallah, yang seperti ini sangat banyak. Ya, semakin berkembangnya teknologi, semakin mudahnya media sosial, ya, kita senantiasa disuguhi perkara-perkara seperti ini, ya kan? Perkara-perkara kemewahan tampilkan, ya. Nah, kehidupan-kehidupan yang mewah, sehingga kadang secara sadar atau tidak, pikiran orang itu hanya memikirkan dunianya, Ini. Sehingga hendaknya kita menghindari perkara-perkara yang seperti ini. Jangan takjub, jangan terlalu kagum dengan kemewahan. Semuanya sementara. Ya. Nah, semuanya sementara. Nah, ketika mati yang kita bawanya kain kafan. Teman kitanya apa? Amalan-amalan kita di dunia. Semuanya akan ditinggal. Tidak ada manfaatnya. Pamer pakaian mewah, ya, mobil mewah, rumah mewah. Nah ini. Taib. Kata beliau berikutnya, wal aduwul aqil khairun lil mar'i minas sadiqil jahil. Musuh yang berakal, ya, musuh yang berakal itu lebih baik bagi seseorang daripada teman yang jahil. Musuh tapi berakal itu lebih bermaslahat daripada seorang teman tapi jahil. Ini. Kenapa? Karena seorang musuh tapi dia punya akal. Tentunya di sini akal sebagaimana yang kita singgung di awal-awal itu terkait dengan adab, akhlak. Dia seorang musuh, orang yang benci sama kita. Orang yang tidak suka dengan kita. Ya, senantiasa berselisih dengan kita, musuh. Nah, tapi dia berakal. Dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang merusak seperti kezaliman. Musuh yang berakal dia tidak akan melakukan perkara zalim. Ya, musuh yang berakal dia akan menilai kita dengan adil. Nah ini. Oleh karena itu di kalangan para ulama, ya, contohnya saja misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak orang-orang yang benci terhadap beliau. Ya. Dari kalangan ahlul ilm. Dalam tanda kutip tentunya. Mereka orang berilmu. Orang yang masih dalam jajaran orang-orang berilmu. Banyak. Ya. Membenci seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah. Ini. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka orang-orang yang menentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ya, mengakui keilmuan beliau, mengakui keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Kalau kita baca biografi seorang ulama terkenal yaitu Taqiyuddin As-Subki, ya, Taqiyuddin As-Subki. Ya. Taqiyuddin As-Subki ini min kibari ulama Syafi'iyah, termasuk dari ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ya. Seorang yang berpemikiran sufi, kuburi bahkan. Tapi masih dalam jajaran orang-orang berilmu, ya, alul hadis, alul fikih, tapi terkena penyakit atau terkena pemikiran sufi. Ya, yang beliau ini sangat dibanggakan, sangat disanjung-sanjung oleh orang-orang sufi, terutama orang-orang yang kuburiyun. Nah, Taqiyuddin As-Subki ini, ya, rahimahullah, beliau termasuk murid dari Al-Imam Az-Zahabi, rahimahullah. Sangat-sangat membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan sangat membenci murid beliau, sangat membenci murid Syekhul Islam yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai membuat buku-buku bantahan, ya. Nah, sangat membuat buku-buku bantahan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, yang sebagiannya itu dipenuhi dengan cacian makian terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi apa? Di satu sisi dia mengakui bahwa Syekhul Islam ini orang yang sangat-sangat berilmu, memiliki keutamaan ilmu yang sangat besar. Ya. Nah. Baik. Dan banyak lagi contoh, ya. Contoh di kalangan para ulama yang satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan, yakni saling bertentangan. Biasa di kalangan para ulama seperti itu. Ya. Ada orang-orang yang dalam tanda kutip memusuhi, ya, menjadi rival, menjadi orang yang bertentangan. Tapi apa? Tapi karena mereka punya ilmu, mereka tahu orang yang mereka musuhi ini adalah orang berilmu. Ya demikian pula seperti kalau di masa-masa kita sekarang ini, ya, banyak orang yang benci terhadap Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Tapi mereka tidak bisa mengingkari, ya, tidak bisa membantah fakta bahwa Syekh Rabi' merupakan ahlul ilm, orang yang berilmu, orang yang banyak direkomendasi oleh para ulama. Nah, ini ya, ini musuh tapi berakal. Beda dengan seorang shodiq, seorang teman tapi jahil. Seorang teman tapi jahil, ya, dia hanya yang diperhatikan adalah kebaikan-kebaikan temannya. Terkadang ada unsur-unsur menjilat, ada unsur-unsur kepentingan, ya, yang hanya dipikirkan dia adalah bagaimana cara menyenangkan temannya. Ya, ketika temannya salah bukan ditegur, ya, tidak ditegur, terkadang memuji secara berlebihan sehingga itu akan memudaratkan dirinya. Nah, ini, ya, as-sadiqul jahil itu sangat berbahaya. Nah, taib. Kemudian beliau membawakan syair di sini, wa ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami, dan telah membacakan syair kepadaku Ali bin Muhammad al-Bassami rahimahullah. Kata beliau, aduka dzul aqli abqa 'alaika minal jahilil wamitil ahmati wa dzul aqli ya'ti jamilal umuri wa yaqsidu lil arsyadil arfaqi. Kata beliau Ali bin Muhammad al-Bassami rahimahullah, musuhmu yang mempunyai akal itu lebih abqa, ya, lebih baik, lebih menetap bagimu, ini lebih baik bagi dirimu. Minal jahilil wamitil ahmak, daripada seorang jahil, daripada seorang yang bodoh yang senang dengan kita tapi dia bodoh dan dungu, bodoh lagi dungu. Nah, wadul akli yati jamilal umuri, orang yang berakal akan mendatangkan perkara-perkara yang baik, ya, akan mendatangkan perkara-perkara yang baik. Wayaksidulil arsyadil arfaqi, dan akan bertujuan untuk membimbing ke arah yang lebih mudah. Nah, ini kalau musuhnya berakal, tapi kalau musuhnya jahil juga, ya, lebih parah lagi tentunya, ya. Kalau musuh kita adalah orang yang jahil dan seperti ini, ya, kebanyakannya orang seorang musuh itu jahil. Taib. Kemudian beliau membawakan sebuah asar, ya, dari Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, innal qauma la yahujjun wa ya'tamirun wa yujahidun wa yusallun wa yasumun wa ma yu'tuna yaumal qiyamah illa ala qadri uqulihim. Kata Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka berhaji dan berumroh, melaksanakan umroh, melaksanakan haji, melaksanakan umroh, ya, dan mereka berjihad, mereka sholat, mereka puasa, yakni melakukan amalan-amalan ketaatan. Kata beliau, wa mayu'tuna yaumal qiyamah, dan tidaklah mereka diberi pada hari kiamat kecuali dengan kadar akal-akal mereka. Artinya apa? Pahala dari amalan mereka sesuai dengan apa yang mereka fahami, ya. Nah, ini maknanya dari ucapan beliau ini, bahwa seorang yang beramal itu mendapatkan pahala sesuai dengan ilmu mereka, sesuai dengan niat mereka. Paham, ya? Contoh misalnya orang memelihara jenggot. Banyak, ya, orang melihara jenggot, ya. Tapi ada orang yang memelihara jenggot bukan dengan akal, ini bukan dengan maksud, bukan dengan niatan untuk mengikuti sunnah, tapi hanya sekedar apa, mengikuti mode. Ya, beda dengan orang-orang yang mengikuti sunnah, ya, alusunnah. Mereka memelihara jenggot dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya orang yang memelihara jenggot, tapi tidak di atas ilmu, ya, tidak di atas akal mereka, tidak di atas ilmu, maka tidak akan mendapatkan pahala. Ya, nah, ini semakna pula dengan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, yaitu wa ma laka min salatika, ya, wa ma laka min salatika illa ma aqalta minha, dan tidaklah engkau mendapatkan sesuatu dari salatmu kecuali apa yang engkau pikirkan. Yaitu bagaimana kita melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk, itulah yang akan diberi pahala. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Ya, ketika seorang melaksanakan sholat tapi akalnya ngambang, ya, tidak sadar kalau dia sedang sholat, nggak khusyuk. Nah, ini tidak akan mendapatkan pahala. Walaupun mungkin dia melakukan sholat sah sesuai dengan hukum-hukumnya, ya. Tapi apa? Pahala yang dia dapat dari sholatnya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kemana pikiran dia ketika sholat? Khusyuk apa tidak? Ya, dia merasakan tidak kalau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak orang sholat tapi nggak khusyuk. Ya, sholat tapi di kepalanya masih dipenuhi pikiran dunia, bisnisnya, ingat dagangannya, ya. Nah, dan subhanallah, yang namanya khusyuk dalam sholat itu memang perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu usaha, ya. Oleh karena itu para ulama membimbing kita supaya kita khusyuk dalam sholat, ya, kita melakukan hal-hal sebelum sholat, ya, kita lakukan perkara-perkara, ya, sebelum sholat kita sudah bersiap-siap, tidak terburu-buru, ya, jangan mendatangi masjid dalam keadaan berlari atau terburu-buru. Nah, ini sehingga kita masuk ke dalam sholat dalam keadaan khusyuk. Taib, ini makna ucapan Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau Ibnu Hibban rahimahullah membawakan, ya, atsar dengan sanadnya dari Hafiz bin Humaid rahimahullah, ya, Hafiz bin Humaid al-Akkaf rahimahullahu taala. Kata beliau, kata Hafiz bin Humaid rahimahullah, al-aqilu la yughban wal wara'u la yaghbin, al-aqilu la yughban wal wara'u la yaghbin. Seorang yang berakal itu layukban, yakni layukda, dia tidak tertipu. Orang berakal dia tidak bisa tertipu, tidak bisa ditipu. Wal wara'u layakbin, orang yang wara' dia tidak akan menipu. Ya, nah, orang yang berakal tidak akan tertipu, orang yang wara' tidak akan menipu. Ini ungkapan yang ringkas tapi sangat padat kandungannya. Ya, dari sini kita bisa mengambil faedah apa? Kita butuh terhadap akal dan sikap warok. Sikap warok itu sikap menjaga atau berhati-hati dari perkara-perkara yang rusak, perkara-perkara yang haram. Ini sikap warok. Ya, orang berakal dia tidak akan tertipu karena dia dengan kecerdasan dia akan tahu, ya, ini perkara yang benar atau salah. Ini arahnya kemana ini? Tahu dia dengan akalnya. Jadi sulit untuk ditipu. Ya, ketika ada orang berusaha untuk menipu dia, ada telepon dari orang nggak dikenal, ya, nam, mungkin menjanjikan sesuatu, ya, Anda ya adalah orang yang terpilih sebagai pemenang mendapatkan 1 miliar, ya. Nah, dengan ini telepon ini, ada orang yang kenal banyak sekarang kan seperti itu. Nah, kalau orang yang berakal dia akan berpikir, ya. Nah, yang seperti ini, penipuan seperti ini sebenarnya sudah sangat basi. Nah, tapi ada orang-orang yang jahil yang mudah percaya langsung, masya Allah 1 miliar, kayak mendadak saya, ya, atau mobil, dapat mobil. Nah, diminta nomor HP-nya, diminta nomor KTP-nya, diminta nomor rekeningnya, ya, data-data penting dia, data-data berharga dia, diminta, akhirnya apa? Bukan malah untung, tapi buntung, ya, tertipu, karena mudah percaya. Ini orang yang jahil, ya. Kalau yang berakal, dia akan berpikir, ya, apa mungkin dengan semudah itu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Nah, apalagi zaman sekarang ya, banyak sekali penipuan, ya. Nah, baik, ini laki la yukban wal warok la yakbin. Orang yang warok tidak akan menipu, orang yang berhati-hati dia tidak akan menipu, ya. Jangankan menipu, ya, jangankan menipu, dia sangat berhati-hati, ya. Naam, contohnya ketika menimbang, ya, ketika menimbang, orang yang berdagang misalnya ketika menimbang, ya. Kalau orang yang warok, kalau orang yang warok dia takut terjatuh ke dalam kedzaliman, biasanya dilebihkan timbangannya, tidak mengepas seperti itu. Karena biasa yang namanya timbangan kadang ada yang tidak sesuai, ya kan? Dilebihkan sama dia. Ini warok, orang yang warok seperti ini. Nah, ya, apalagi menipu tidak mungkin. Baik. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Hibban rahimahullah mengomentari ucapan ini, hadhihi lafdhatun jami'ah. Ucapan ini adalah ucapan yang menyeluruh, ucapan jami'ah, ucapan yang begitu mencakup makna yang begitu padat. Ya. Tashtamilu ala ma'anin syatta, yang mencakup makna-makna yang bermacam-macam. Dua kalimat tadi. Al-aqilu la yughban wal wara'u la yaghbin. Ini kalimat ringkas tapi padat maknanya. Fakama lain faul ijtihadu bi ghairi taufiq walal jamalu bi ghairi halawah walas sururu bi ghairi am. Sebagaimana tidak bermanfaat ijtihad tanpa taufik. Orang yang berijtihad bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh tapi tidak diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walal jamal bi ghairi halawah. Demikian pula tidak bermanfaat al-jamal, kebagusan bi ghairi halawah. Kebagusan tanpa rasa manis enggak bermanfaat. Ya. Banyak sesuatu yang bagus tapi tidak memiliki halawah. Halawah ini rasa manis. Ya, kalau kita umpamakan ada buah-buahan yang masya Allah bagus, ya kan? Bagus bentuknya, kalau kita lihat masya Allah menggugah selera, rasanya pengen dimakan ini buah. Tapi apa? Pahitnya luar biasa. Buah apa itu contohnya kayak gitu? Ada lah. Bagus bentuknya bagus, menggugah selera. Ya. Tapi pahit rasanya. Nah, tidak ada halawah, tidak ada kandungan rasa manis. Nah, ini. Ya, walal jamal bi ghairi halawah. Kebagusan tanpa rasa manis. Ya, tidak bermanfaat. Wala surur bi ghairi aman, tidak pula bermanfaat kesenangan tanpa rasa aman. Ini juga sangat penting, ya. Ya, barakallahu fikum. Kesenangan tapi enggak aman. Dalam artian kita punya harta, kita punya keluarga, masyaallah. Tapi apa? Tidak aman. Keadaan sangat genting. Bisa hidup enak kira-kira? Tidak. situasi keadaan sekitarnya kacau. Ya. Naam. Tidak akan merasakan kesenangan yang seperti ini. Oleh karena itu apa? Keamanan ini nikmat yang harus dijaga. Yang para ulama senantiasa mengingatkan kita tentang nikmatul aman. Nikmat keamanan. Sehingga kalau kita diberi kenikmatan aman, nikmatul aman ini ya dijaga. Ya, jangan dirusak. Dijaga. Keamanan. Ya, keamanan lingkungan kita misalnya. Ya, salah satu yang merusak keamanan kalau kita berbicara dalam bentuk kenegaraan, ya. Salah satu yang merusak keamanan adalah apa? Pemberontakan, demonstrasi yang biasa dilakukan oleh mereka para khawarij. Ya. Nah, para khawarij yang senantiasa memberontak pada pemerintah, mengkritik pemerintah di depan umum. Sehingga stabilitas keamanan menjadi terganggu. Ya. Nah, akhirnya apa? Situasi menjadi kacau. Nanti kalau pemerintah melakukan tindakan represif, yang disalahkan pemerintah. Katakan pemerintah yang zalim, tapi dia berkata-kata kotor di depan umum, ya, mencela pemerintah. Ya, menuduh pemerintah dengan ucapan-ucapan yang sangat-sangat naudzubillah kotor. Ya. Yang anehnya orang seperti ini itu ditokohkan, dianggap imam. Dianggap imam besar, subhanallah. Imam pembela Islam. Ya. Nah. Seolah-olah dia seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia adalah pembela kaum muslimin, pembela Islam. Padahal apa? Padahal merusak. Merusak Islam. Ya. Walhamdulillah organisasi ini, ya, kelompok ini sudah dibubarkan. Ya. Sangat membuat resah kaum muslimin, membuat resah, ya, negara. Nah, Islam tidak butuh. Ya, Islam tidak butuh mereka. Islam tidak butuh pembelaan model-model mereka, tidak butuh. Bahkan Islam berlepas diri dari mereka. Ya. Alhamdulillah mereka telah dibubarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka. Perusak Islam, bukan pembela Islam, tapi apa? Perusak Islam. Baik. Kadzalika yanfa'ul aql bighairi wara'. Demikian pula tidak bermanfaat akal tanpa wara'. Nah, ini faedah dari yang tadi, ya. Tidak bermanfaat akal tanpa sikap wara'. Berakal, cerdas, tapi apa? Tapi tidak ada rasa warok. Bermudah-mudahan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Makai barang orang sembarangan, ya. Senang menggunakan perkara-perkara syubhat. Nah, ini tidak ada rasa warok. Lisannya tidak dijaga, ya. Berkata sembarangan, asal ceplos. Waliyadzubillah. Ya, ini enggak punya warok, walaupun cerdas mungkin. Nah, enggak ada sikap waroknya. Walal hifdzu bighairi amal. Demikian pula tidak bermanfaat penjagaan tanpa amal. Ya, penjagaan tanpa amalan. Ini apa yang mau dijaga? Kalau menjaga sesuatu yang tidak ada amalannya, apa yang mau dijaga? Ya. Sama dengan menjaga sesuatu yang semu. Apa yang mau dijaga? Kosong. Enam. Satpam misalnya, security, ya, dia ditugaskan menjaga sesuatu yang di situ ada amalannya. Ya. Nah, menjaga perusahaan misalnya, orang-orang bekerja di situ. Kalau kosong, tanpa daya pekerja, tanpa daya karyawan, apa yang mau dijaga? Baik. Wa qulu kulli wa'qulu kulli qaumin ala qadri zamanihim. Dan akal-akal setiap kaum itu sesuai dengan kadar zaman mereka. Akal setiap kaum itu sesuai dengan zaman mereka hidup. Kalau mereka hidup di zaman yang penuh dengan ilmu, ya, zaman ya di mana orang-orang itu cinta terhadap ilmu, terhadap ulama, ya maka akalnya pun akan seperti itu. Kalau dia hidup di masa ataupun di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat, ya, banyak orang yang lebih memperhatikan ataupun memikirkan dunia, maka akalnya juga seperti itu. Ya kita bisa lihat sendiri perbedaan yang ada mungkin di masa-masa dahulu dengan masa-masa sekarang. Masa-masa kita mungkin ya ketika kita kecil ya dengan masa-masa sekarang, ketika dulu belum ada apa teknologi, belum seperti ini begitu pesat perkembangannya seperti sekarang, dengan masa sekarang beda. Anak-anak saja beda ya kan, mainannya pada zaman dahulu ya gak jauh-jauh tahun 90-an aja misalnya, beda permainannya, gaya hidupnya juga beda, adabnya beda, akhlaknya beda ya kan, beda. Nah ini ya sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Baik. Illa marahimahullah, kecuali orang yang dirahmati Allah. Ya, tentunya kalau dengan ilmu, ya, dengan ilmu itulah akan menjaga akalnya. Ya belajar bagaimana seorang yang berakal. Ya, terjaga akalnya walaupun dia berada di tengah gelombang fitnah yang begitu dahsyat. Ya. Baik. Afwan ya, ada yang kelewatan tadi. Ada yang kelewatan, afwan. Wa kama anna surura taba'unil aman, sebagaimana kebahagiaan itu mengikuti rasa aman, mengikuti keamanan, ya. Artinya kalau situasi aman, otomatis kita bahagia. Itu otomatis. Ya. Nah, as-surur taba'unil aman. Kebahagiaan itu mengikuti rasa aman. Tentunya rasa aman ini ya banyak faktornya. Wal qarabata tabaun lil mawaddah. Demikian pula qarabah, kedekatan itu mengikuti mawaddah, mengikuti rasa cinta. Ya. Kalau orang sudah saling mencintai, saling menyayangi, otomatis dekat. Ya. Otomatis dekat. Tidak mesti dekat secara fisik, berdekatan, bertetangga, tidak. Jauh tapi dekat karena saling menyayangi, saling mencintai. Nah ini, al mawaddah al qarabah tabaun lil mawaddah. Kedekatan itu ya qarabah, hubungan kedekatan ataupun hubungan kekerabatan itu tabaun lil mawaddah, mengikuti rasa cinta. Wa kadzalikal muruat kulluha tabaun lil aql. Demikian pula al muruat. Ya. Al muruat, kehormatan. Nah, kehormatan, kewibawaan, nah ini muru'ah. Itu taba'un lil akal. Itu mengikuti akal. Kalau orang berakal, muru'ahnya terjaga, kehormatannya apa? Terjaga. Ya, wibawanya terjaga. Dia menjadi seorang yang karismatik istilahnya. Orang pun senang melihatnya. Ini orang-orang yang terjaga muru'ahnya. Nah, itu mengikuti akal. Nah, ketika akalnya rusak, muru'ahnya pun akan rusak. Ya. Nah, wa qulu kulli qaumin 'ala qadri zamanihim, dan akal-akal setiap kaum itu mengikuti zaman mereka. Ini tadi yang baru kita jelaskan. Fal 'aqilu yakhtaru minal 'umri ahsanah. Orang yang berakal memilih. Dia memilih dari umurnya apa yang terbaik. Artinya umur yang diberikan Allah kepada orang yang berakal itu akan dimanfaatkan dengan baik usianya. Ketika dia muda, dia akan memanfaatkan masa mudanya dengan baik, dengan sebaik-baik. Ini orang berakal. Ya. Dia memiliki pandangan jauh ke depan. Ya, tidak tertipu dengan masa mudanya. Tidak tertipu dengan kesehatannya. Ya, dia memanfaatkan umurnya dengan perkara yang terbaik. Ya. Baik. Wa in qalla, walaupun umurnya sedikit. Di kalangan para ulama banyak dari mereka yang apa? Yang meninggal dalam usia yang sangat-sangat masih tergolong muda. Ada yang bisa mencontohkan? Siapa contohnya? Siapa? Hah? Ulama yang meninggal usianya masih muda belia. Siapa? Siapa? Ami Fajar. Hah? Enggak ingat. Siapa? Fuad. Imam An-Nawawi. An-Nawawi. Beliau meninggal usianya masih 40-an tahun. Ada yang enggak kenal Imam Nawawi? Ada? Kalau enggak ada ya keterlaluan. Bukan thalabul ilm berarti kalau enggak tahu Imam Nawawi. Ya. Nah, insyaallah seluruh kaum muslimin terkhusus Ahlussunnah tahu siapa beliau, Al-Imam Nawawi. Nah, imam besar, hafidz. Ya. Penulis kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lainnya, Arba'in Nawawi. Beliau meninggal dalam usia yang sangat muda, 40-an tahun. Ya. Tapi apa? Subhanallah. Kitab beliau ya menyebar. Kaum muslimin terus menyebut nama beliau, membaca kitab beliau, menghafal kitab-kitab beliau. Nah ini. Ini orang berakal, ulama. Ya. Silakan baca biografi Imam Nawawi, bagaimana ketika beliau muda. Ya, bagaimana beliau dengan anak-anak seusia beliau ketika muda. Silakan baca. Kalau kita mau menjadi seorang yang mencari inspirasi, carilah inspirasi dari para ulama. Nah ini. Jangan mencari inspirasi dari selain para ulama. Ya, cari di YouTube inspirasi. Ya. Cari di YouTube apa misalnya? Orang sukses sedunia, orang terkaya di dunia. Ya, diikuti kisah hidupnya, diikuti gaya hidupnya. Jangan mencari inspirasi dari orang seperti itu. Carilah inspirasi dari para ulama. Baca. Ya. Caranya apa mencari inspirasi dari para ulama? Ya membaca. Ya, sulit kalau kita mencari di media. Baca, ya belajar. 40 tahun. Bahkan ya Al-Imam atau Syekh Hafidz Al-Hakami. Tahu ya? Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Guru Syekh Rabi kalau tidak salah. Guru dari gurunya Syekh Rabi. Ya. Nah. Terkenal keilmuannya subhanallah. Beliau meninggal tahu berapa umurnya? 30-an tahun. Kalau tidak salah 35 tahun. Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Ya. Nah, penulis kitab Sulamul Wusul. Ya, yang disyarah oleh beliau Ma'arijul Qabul dan kitab-kitab yang lainnya, kitab akidah. Ulama Ahlussunnah, ulama Salafi. 35 tahun usianya. Tapi sudah apa? Sudah dipanggil Syekh. Bahkan para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau Syekh Hafidz Al-Hakami ini diberi umur panjang, beliau akan sejajar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya masih tergolong ulama sekarang. Ya. Nah, ulama-ulama yang hidup ya tahun-tahun 60-an atau tahun 50-an. Ya. Nah, meninggal dalam usia yang sangat muda ini. Contoh para ukola, orang-orang yang berakal. Ya, yang umur mereka itu sangat bermanfaat. Mereka memanfaatkan umur dengan sesuatu yang terbaik. Baik. Fa innahu khairun minal hayatin nakidah wa in talat. Karena yang demikian, maka sesungguhnya yang demikian itu lebih baik daripada al-hayatun nakidah, daripada kehidupan yang an-nakidah. An-nakidah itu qalilul khair, yang sedikit kebaikannya, banyak jeleknya. Itu hayatun nakidah. Kehidupan yang keruh. Ya, banyak orang yang umurnya panjang. Tapi apa? Tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ya. Nah, bahkan waliyadzubillah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Waliyadzubillah. Wa in talat, walaupun umurnya panjang, tapi enggak ada manfaatnya. Ya, diberi umur panjang tapi yang ada keburukan. Yang seperti ini biasanya banyak mendoakan biar cepat cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat mati. Waliyadzubillah. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurang yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hifdzakumullah.